Setiap hari aku datang, tanpa kau marah padaku. Tentu saja aku dongkol, masa makan ngebong melulu. Maklum saja gaji abang tidak cukup untuk sebulan. Kalau begini jadinya, warung bisa ditutup nanti. Sungguh adik baik budi memberi kelonggaran. Jangan abang makan ngebon terus-terusan. Bagi abang hanya bisa bayar dengan angsuran. Asal saja benar-benar membayarnya. Jikalau tidak terbayar, diri abang tanggungannya. Bagaimana abang ini sudah ngebon mau orangnya? Bang, ini diminum sambil dengerin radio. Tumben-tumbenan nih. Bisa gak ingat pulang nih. Lagu apa nih? Kece-kece. Asik juga nih. Bagi abang hanya bisa bayar dengan angsuran. Asal saja benar-benar membayarnya. Jikalau tidak terbayar, diri abang tanggungannya. Orangnya bodoh sih. Nah ya, mulai genit ya. Genit sih enggak, cuman ingat dong sama yang di rumah. Oh iya, pulang dulu deh kalau gitu.